Kemudian masih kita dalam pembagian ataupun pembahasan salat-salat sunat. Setelah berlalu dari kita pembahasan masalah salat sunat yang tidak disunnahkan berjamaah. Di antaranya apa? Rawatib, witir, duha, tahiyatul masjid. Baik. Nah, sekarang kita masuki kepada salat sunat yang dianjurkan berjamaah. Beliau mengatakan waqifun, pembagian kedua dalam salat sunat adalah yusan mujama'atan, yang dianjurkan ataupun disunnahkan secara berjamaah. Apa itu? Kal'id, seperti salat Idul Fitri dan Idul Adha, wal kusuf, salat gerhana matahari ataupun gerhana bulan, wal istisqa, ataupun salat minta hujan. Baik. Wahua salat-salat yang sunat yang disunahkan berjamaah ini lebih afdal daripada salat sunat yang tidak disunahkan berjamaah. Berarti lebih afdal daripada salat witir, lebih afdal daripada salat tahiyatul masjid, daripada salat rawatib, daripada salat duha. Itu yang dimasukkan di sini. Wahua afdal lima layusan mujamaatan. Baik. Baik. Akan tetapi kemudian Imam An-Nawawi dalam minhaj ini mengatakan lakinnal athah, tetapi yang sebenarnya yang paling benar, paling sahih, taqdirur rawatibah, lebih afdal, lebih utama salat rawatib daripada salat tarawih. Baik. Baik. Dan diantara salat yang disunnahkan juga dengan berjamaah, beliau mengatakan salat tarawih dengan mengatakan wa annal jama'ata, dan salat berjamaah juga disunnahkan di dalam mengadakan salat tarawih. Baik. Wala haqqa. Kemudian beliau mengatakan sekarang setelah pembahasan salat sunnah yang ditentukan oleh, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua, salat sunat yang disunahkan berjamaah, salat sunat yang disunahkan tidak berjamaah. Sekarang beliau memasuki kepada salat sunat yang tidak ada penentuannya dari Rasulullah. Kalau witir ada disebutkan fadilah salat witir, fadilah salat duha, ada tahiyatul masjid disebutkan tentang salatnya. Kemudian kusuf ada. Sekarang masalah salat yang tidak disebutkan bentuknya ataupun penentuannya, ini yang dinamakan dengan salat mutlak. Terserah mau salat sunat apa saja. Tidak diniatkan salat sunat tertentu, bukan tahiyatul masjid, bukan duha, bukan apa, salat sunat mutlak. Beliau mengatakan wala hadra lin nahlil mutlak, maka tidak ada batasan bagi orang yang mau salat mutlak. A'inni ala nafsika bika terkis sujud, kata Rasulullah kepada seorang sahabat. Tolonglah saya untuk diri kamu sendiri dengan memperbanyak sujud. Apa itu? Salat sunat mutlak. Karena kalau kita bawa kepada salat sunat yang ada dicontohkan nama-namanya oleh Rasulullah, terbatas. Tidak bisa memperbanyak. Sama orang lain dengan kita sama banyaknya. Namun kalau salat sunat mutlak, silakan berlomba-lomba. Tidak ada batas takaannya. Fa in ahrama bi aktsari min raka'atin, kalau dia takbiratul ihram kemudian berniat bi aktsari min raka'atin untuk salat lebih daripada satu rakaat, berarti 2 3 4 5 dan lain sebagainya. Baik. Fa in ahrama bi aktsari min raka'atin, kalau memang dia berniat salat sunat mutlak kemudian diniatkan untuk salat lebih daripada satu rakaat, falahu, maka dia boleh silakan at-tasyahhudu fi kulli rakaatain, untuk tasyahud di setiap dua rakaat. Tasyahud bangun lagi, tasyahud lagi dua rakaat bangun lagi, tasyahud lagi dua rakaat bangun lagi, sampai akhir baru salam. Wa fi kulli rakaat, dan boleh juga tasyahud di setiap rakaat. Rakaat pertama tasyahud awal, bangun lagi tasyahud, rakaat berikutnya tasyahud lagi, bangun lagi tasyahud lagi, belum salam. Ini tasyahud terus. Berapa rakaat? Terserah, saya enggak niat berapa rakaat, pokoknya saya salat ingin banyak. Baik, ini dibolehkan seperti ini. Cuma Imam Nawawi mengatakan, nah, Imam Nawawi mengatakan, qultu, saya katakan, afdhahi, yang benar adalah man'uhu fi kulli raka'ah. Dilarang untuk bertasyahud di setiap raka'ah. Kenapa? Karena tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Jadi anak tahu, salat-salat di dalam Rasulullah, adanya tasyahud, maksudnya tasyahud, bukan tasyahud terakhir, tasyahud yang masih ada bangun untuk rakaat berikutnya di setiap satu rakaat. Enggak ada contoh. Yang ada pasti dua. Zuhur ada dua. Di rakaat kedua baru tasyahud. Subuh gitu juga. Kemudian asar gitu juga, semuanya salat. Jadi beliau mengatakan tidak dilarang untuk bertasyahud di setiap rakaat. Tapi kalau setiap dua rakaat silakan Anda bertasyahud, karena Anda tidak punya niat mau salat berapa rakaat. Terserah. Baik. Wa idza dawa 'adana falahu an yazida wa yanqus bi syarti tanzirin min niyyati qablahuma. Baik. Sekarang kalau dia berniat suatu jumlah tertentu, kalau tadi tanpa niat, tanpa jumlah, berniat salat mutlak tanpa niat. Kalau sekarang wa idza dawa 'adadan, kalau dia berniat salat dengan jumlah tertentu, 2 4, 6, 8, 10, 20, 30. Baik. Berarti dia ketika masuk ke sholat, berniat angka tertentu. Falahu, maka dia boleh. An yazida wa yanqusa. Boleh mengurangi, boleh menambah rakaat lagi, boleh mengurangi rakaat yang sudah diniatkan tadi. Niat mau sholat 10 rakaat. Di tengah-tengah sholat mau, kurangi aja lah. Baik. Ataupun di tengah-tengah sholat mau tambah lagi 20 lagi. Boleh? Boleh. Cuma kapan batas waktunya? Disyarti taghyiri niyyati qablahuma, dengan syarat dia mengubah niat tersebut sebelum tambahan ataupun pengurangan ini. Qablahuma maksudnya qabla az-ziyadah wa nuqsan. Berarti kalau dia sudah berniat sholat 10 rakaat, mau menambah menjadi 20, maka sebelum salam dari 10 rakaat dia sudah berniat. Ini sujud kedua di rakaat ke-10 itu batas terakhir ataupun ya batas terakhir sedang tasyahud juga tidak mengapa. Yang penting dia belum bangun di rakaat ke-11. Maka kemudian dalam hati dia, saya mau tambah lagi menjadi 20. Bangun lagi boleh. Begitu juga kalau dia mau mengurangi dari tadi niat 10 rakaat mau dikurangi menjadi 6 rakaat saja misalnya. Berarti dia kemudian dia duduk tasyahud. Seperti tadi dicontohkan, boleh duduk tasyahud di setiap 2 rakaat. 2 2 2. Di rakaat ke-6 dia duduk tasyahud. Kemudian ketika duduk tasyahud dia berniat, kalau gitu saya sampai sini aja lah salatnya. Saya salam di sini saja lah. Maka dia salam boleh. Baik. Wa illa fatabtun. Kalau tidak dilakukan seperti ini batal. Contohnya apa? Contohnya dia salat 10 rakaat. Di rakaat ke-10 dia lupa bangun. Bangun melanjutkan batal salatnya. Kenapa? Karena dia niat 10, dia kebangun ke rakaat ke-11. Baik. Begitu juga kalau dia niat 10 rakaat, di rakaat ke-6 salam, dengan sengaja batal. Kalau lupa, seperti perintawan dan sujud, sahwi, akan bangun lagi. Kenapa? Dia sudah berniat 10 rakaat Sedangkan salam dia ataupun bangun dia tadi gara-gara lupa, bukan gara-gara berniat. Maka tidak boleh dilanjutkan. Baik, berarti yang boleh apa? Yang boleh kalau ada niat sebelumnya mau lanjutkan ataupun mau berhenti. Kalau gara-gara lupa, maka tidak boleh. Yang ini pernah terjadi di Masjid Nabawi. Ketika sholat, taraweh. Dua imam sekaligus. Imam yang pertama, sebenarnya sholat witir. Sholat witir biasanya dua, yang terakhir dua dan satu. Ini langsung, bukan sholat witir, sholat taraweh masih. Sholat witir masih agak gampang. Sholat taraweh, biasanya dua. Ini imam lupa, kemudian bangun di rakaat kedua. Baik. Kemudian bangun. Dan dia lanjutkan dua rakaat lagi, jadi empat rakaat. Baik. Kalau imam yang lagi, lanjutkan. Ada imam yang kedua, kejadian juga seperti ini, dia langsung turun lagi. Karena sudah bangun. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sudah baca Alhamdulillah. Kita sudah duduk tasyahud, kok Alhamdulillah, berarti bangun. Tiba-tiba imamnya, Allahu Akbar. Allahu Akbar kan? Dan imamnya memperbesar tasyahud. At-tahiyatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Memperbesar bahasa inti sekarang ini sedang duduk tasyahud. Ya ada yang paham, ada yang duduk, ada yang rukuk. Ya kita kejadian itu. Rukuk, ya sudah ketika rukuk. Assalamualaikum. Nah itu kejadian. Yang mana yang benar? Yang benar adalah orang yang tadi, yang kedua. Karena kenapa? Karena memang orang masuk ke dalam sholat biasanya dua rakaat. Berarti dia naik rakaat kedua ini, dari rakaat kedua ke rakaat ketiga ini bukan gara-gara dia berniat. Mungkin oke lah melihat imamnya naik ke atas dan naik bangun, dia bisa berniat, mengubah niat sedang duduk istirahat ataupun tasyahud. Kalau imam berarti dia lupa. Yang ini kejadian seperti ini. Yang jelas tidak boleh menambahkan atau mengurangi sholat yang sudah diniatkan jumlahnya sebelum pelaksanaan itu. Bukan gara-gara keceplosan, bukan gara-gara kelupaan. Baik. Kalau nama rakaatain tafadha ila thalithati wa sahwa fal aqahu annahu yaq'ud thumma yaqumu li ziyadati insha'a. Ah, ini contohnya penerapannya seperti ini. Kalau nama rakaatain ini dia berniat salat dua rakaat. Faqama ila thalithatin sahwan dan dia bangun untuk rakaat ketiga. Cuma lupa, bukan gara-gara ingin menambah rakaat. Fal aqah, maka pendapat yang paling baik annahu yaq'udu. Duduk dulu, turun. Tsumma yaqumu li ziyadati insya'a. Setelah duduk, baru niatkanlah tambahan. Kalau dia mau. Kalau enggak ya seperti niat dari awal, yaitu dia dua rakaat selesai. Coba kalau dia mau nambah, duduk dulu. Enggak boleh nambah ketika di atas. Karena rakaat atas sudah masuk ke rakaat ketiga, sedangkan dia berniat dua rakaat. Baik, ini kesimpulannya seperti ini. Baik, sekarang Imam Nawawi menambahkan di dalam salat sunnah ini dengan mengatakan qultu naflul laili afdal, bahwasanya salat sunnah seperti tadi sunnah mutlak tadi semuanya ini. Baik, sunnah mutlak yang semuanya tadi. Karena kalau ada salat, enggak mungkin kan salat duha di malam hari kan enggak mungkin. Imam mengatakan naflul laili, salat nafilah ataupun salat sunnah mutlak yang tadi disebutkan di malam hari lebih afdal. Baik. Wa awtaduhu afdal. Pertengahan malam, jadi sepertiga malam yang kedua. Afdal. Thumma akhiruhu. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, akhir malam. Wa an yusallima min kulli raka'ataini. Baik, ini anjuran beliau. Bahwasanya wa an yusallima min kulli raka'ataini. Hendaknya dia dalam salat malam ini, salam dia setelah dua rakaat. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili matna. Wa yusannu tahajjud. Tahajjud juga min nawa ataupun dalam bagian salat malam. Bedanya apa? Kalau tahajud setelah bangun tidur. Cuma itu aja. Kalau bentuk salatnya sama, waktunya sama malam hari, cuma kalau tahajud dinamakan bagi orang yang bangun tidur. Wa yukrahu qiyamu kulli laili da'iman. Maksud lain ini dimakruhkan untuk sholat semalam suntuk. Kullu laili maksudnya di sini bukan setiap malam ya. Semalam suntuk untuk setiap saat. sekarang salat satu, besok salat satu, besok salat. Kenapa? Karena ini hadis mengatakan wa inna lijasadika 'alaika haqqan wa lizawjika 'alaika haqqan. Coba kalau malam tidur wajar salat malam semalam suntuk, ya pasti ada hak-hak yang terabaikan. Jadi bukan berarti enggak dilakukan salat tiap malam ya, bukan. Sepanjang malam semalam suntuk untuk setiap saat. Baik. Baik. Dan dimakruhkan juga mengkhususkan sholat malam di malam Jumat. Dan dimakruhkan juga meninggalkan sholat tahajud yang sudah menjadi kebiasaan dia. Baik. Ini yang dimaksudkan bahwasanya al-istidamatu aqwa min al-ibtida. Bahwasanya suatu yang sudah berlangsung lama itu lebih kuat hukumnya daripada orang yang memulai. Berarti kalau Anda menghancurkan yang sudah kuat, ini lebih buruk perbuatan daripada tidak memulai sama sekali. Jadi orang meninggalkan suatu yang sudah menjadi kebiasaan, ini seakan-akan ada kebencian. Ada suatu lari dari suatu yang sudah biasa dia lakukan. Tapi kalau orang belum mulai, itu masih agak ringan. Baik, ini bedanya antara, ini bukan berarti nanti waktu yang meninggalkan sholat dari awal ya, bukan ini maksudnya. Matarkut tahajud, ya'ta dahu ini termasuk perbuatan yang makruh. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya abdallah, la takun misla fulan, kana yaqumunan naili fataraka qiyamal lail. Baik, kana, dulu dia sholat malam terus, sekarang dia meninggalkannya. Jangan jadi seperti dia. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai di salat sunnah. Baik. Kita lanjutkan kemudian kita salatul jamaah. Biar kita tahu hukum salat jamaah menurut Imam Syafi'i ya. Kitab salatul jamaah. Baik. Hiya fil fara'idhi ghayra al-jum'ati sunnatun mu'akkadatun. Baik. Hiya salat jamaah fil fara'idhi di dalam salat fardu ghaira jum'ah, selain salat Jumat, hukumnya sunat mu'akkad. Baik, jadi salat fardu selain Jumat, selain mu'akkad. Kalau salat Jumat, fardu. Fardu yang tidak mungkin ada salat Jumat sendiri, tidak mungkin ada seperti itu. Baik. Ada pendapat yang mengatakan, cuma pendapat ini dhaif, fardu kifayatin birrijal. Salatnya ini, salat jamaah, fardu kifayah saja. Bagi laki-laki. Apa batasannya fardu kifayah ini? Fatajibu bihaitu yadhharu isti'aru bil qaryati. Baik. Fatajibu, maka wajib dilakukan yang fardu kifayah ini tadi. Ataupun juga sunnah mu'akkadah termasuk masuk ke sini. Bihaitu yadhharu isti'aru fil qaryah. Sehingga nampak ada yang syiar di suatu kota. Baik. Ini batasan sunnah mu'akkadah ada atau tidak, ataupun fardu kifayah ada atau tidak, terlihat di dalam kota adanya orang yang melakukan sholat jamaah. Kalau tidak, nah, kalau memang tidak ada yang mau, tidak ada orang yang melakukan sholat jamaah di kota tersebut, maka bisa diperangi. Baik. Wala yata'akadu nadbulim nisa'i ta'akudahu lirijali fil aqab. Baik. Dalam pendapat yang paling kuat, la yata'akadun nadbu, tidak disunnahkan sunnah mu'akkadah bagi perempuan sebagaimana sunnah mu'akkadahnya bagi laki-laki untuk sholat jamaah. Jadi laki-laki disunnahkan sholat jamaah dengan sunnah mu'akkadah, kalau perempuan tidak dianjurkan dengan tegas untuk melakukan sholat jamaah. Qultu al-aqwalu al-mansusu annaha fardhu kifayah. Walaupun dalam awalnya Muharrar itu asal kitab ini adalah mengatakan pendapat yang baik bahwa tidak fardhu kifayah, Imam Nawawi mengatakan qultu, saya mengatakan al-aqwal al-mansus yang paling kuat dan ada nasnya dalam mazhab Syafi'i annaha fardhu kifayah. Maksudnya hukum salat jamaah adalah fardhu kifayah. Baik. Fadilah ain, wallahu a'lam. Ada pendapat yang baik mengatakan fardu ain, wallahu a'lam. Baik. Wa fil masjid li ghairi al-mar'ati afdal. Wa fil masjid dan dilakukan di masjid bagi selain perempuan itu lebih utama salat jamaah ini. Baik, lebih utama untuk dilakukan di masjid. Baik. Wa man kathura jam'uhu afdal illa li bid'ati imamihi aw ta'aqqul masjidin qaribin ghaibatihi. Baik. Sekarang kalau kita melakukan di masjid, masjid mana yang kita pilih untuk kita dirikan salat jamaah? Wa man kathura jam'uhu afdal, tempat ataupun masjid yang paling banyak jamaahnya, masjid paling banyak anggota jamaahnya, itu lebih afdal daripada masjid yang paling sedikit. Ini pada hukum asalnya. Illa, kecuali, li bid'ati imamihi. Masjid itu banyak jamaahnya, cuma imamnya mubtadi'. Ya, imamnya ahlu bid'ah. Masya Allah, Imam Nawawi. Soalnya pelajaran madhaj ini, Pak. Kecuali imamnya ahlul bid'ah, maka tidak afdol. Afdol kita tinggalkan untuk pergi ke masjid yang lain walaupun jamaahnya lebih sedikit. Au ta'affala masjidun qaribun li ghaibatihi. Atau kalau dia menuju ke masjid yang banyak anggotanya akan menyebabkan ada masjid yang dekat yang akhirnya gara-gara dia tidak hadir ke situ akan masjidnya akan tidak ada jamaah. Ini yang paling banyak teman-teman bertanya, bagaimana apakah saya di masjid dekat rumah saya, masjidnya kalau saya tidak hadir, tidak azan, maka tidak akan ada jamaah, sedangkan di sana ada jamaah. Ini jawabannya di sini. Dan kalau memang Anda menyebabkan dari Anda meninggalkan masjid ini, tahu jemaahnya cuma satu orang, ya, ataupun dua orang, kalau masjid sana banyak, namun kalau saya menuju ke masjid yang jauh itu, masjid yang dekat ini, kemudian gara-gara saya tidak hadir, li ghaibatihi, gara-gara dia tidak hadir, bisa jadi seperti dikauni imaman, karena memang dia imam masjid ini, au yahduruhun nasu bihudurihi, atau orang baru akan datang kalau dia kalau ada yang datang. Orang-orang lain pada mendengar, ah, enggak, belum azan kok. Kalau kita azan, enggak akan ada yang datang. Maka lebih afdol di sini. Karena menyebabkan orang bisa datang untuk berjamaah, menyebabkan ada masjid yang terbentuk jamaah di situ. Sedangkan yang di sana, sudah ada jamaah walaupun kita enggak datang. Baik. Baik. Mendapatkan itraq, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, fadilatun. Ini merupakan suatu keutamaan sendiri. Di luar keutamaan salat jamaah. Mendapatkan takbiratul ihram. Wa inna ma tahsul bil istighali bil taharrumi aqiba taharrumi imami. Bagaimana? Apa batasan minimal mendapatkan takbiratul ihram bersama imam yang mendapatkan fadilah tersendiri ini? Apa kira-kira fadilahnya? Apa? Nah, terlindungi dari nifaq. Sebanyak berapa kali? 40. Dan 40 barang siapa salat 40 bersama imam dan la yaqutu takbiratul ihram, maka dia akan dilindungi dari nifaq. Jadi sifat munafik. Cuma masalah 40 ini pun khilaf para ulama, apakah 40 ini maknahu tahdidan benar-benar 40 ataupun taksiran. Taksiran itu banyak salatnya. Bukan hanya 40 yang penting, ini menunjukkan banyak salatnya. Ini fadilah tersendiri dibanding di selain fadilah salat jamaah. Apa batasannya? Wa innama tahsulul fadilah, yang mendapatkan fadilah ini bil istighali bit taharrum akibat taharrumi imami, yaitu dengan langsung bertakbiratul ihram makmumnya setelah takbiratul imam langsung Allahu Akbar, langsung makmum Allah. Jadi dia di dalam sholat mendapatkan imam sedang takbiratul ihram. Ini dia. Namun kalau sudah imam masuk bacaan, ini sudah hilang fadilah takbiratul ihram. Allah alam, walaupun ini ada khilaf, tapi menurut anak adalah ini yang kuat. Ada yang mengatakan sebelum imam selesai fatihah, ada yang mengatakan sebelum imam rukuk. Tapi menurut anak inilah yang lebih zahir dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taqutu takbiratul ihram, bukan la taqutu rakaat. Baik. Waqila bi idraki ba'd al-qiyam. Nah, ini ada pendapat yang baik mengatakan bi idraki ba'd al-qiyam. Itu dengan mendapatkan pokoknya sedang masih ada berdiri lah. Walaupun selesai Al-Fatihah, walaupun selesai beberapa ayat, walaupun masih berdiri, dapat fadilah takbiratul ihram. Baik. Wakila di awal ruku'in. Nah, ada yang mengatakan juga mendapatkan ruku. Jadi intinya ini mendapatkan rakaat. Baik, tapi yang rajih wallahu a'lam mendapat yang tadi. Wassahihu idrakul jama'ati ma lam yusalli. Nah, sekarang masalah idrakul jama'ah mendapatkan pahala jama'ah. Yang tadi mendapatkan pahala fadilah takbiratul ihram. Wassahih idrakul jama'ah ma lam yusalli. Itu pendapat yang sahih adalah mendapatkan pahala jamaah itu selama imam belum salam. Masih ada hubungan dengan sholat imam dengan sholat dia. Ini kalau untuk pahala jamaah, bukan fadilah takbiratul ihram. Walaupun dia tidak mendapatkan rakaat. Baik, di dalam surat disebutkan yaitu yang tiqubil mim. Baik, sebelum imam sampai ke mim. Tempat takbir kita wa illam yajlis ma'ahu idraki ma'ahu, walaupun dia belum duduk, Allahu akbar assala, Allahu akbar dapat. Tapi kalau assalam selesai sudah dapat. Tapi kalau tadi tunggu-tunggu ya kapan salam ini benar. Baik. Dianjurkan dalam sholat jamaah wal yukhaffifil imam, hendaknya imam meringankan, memperpendek ma'afi alil aba'adhi wal hay'at, yaitu di dalam mengerjakan sunnah-sunnah ab'ad dan sunnah-sunnah hay'at. Apa sunnah ab'ad? Qunut, berdiri untuk qunut, tasyahud, duduk untuk tasyahud, apa lagi? Salawat di tasyahud yang pertama. Baik, dan juga membaca alal al, salawat alal al, salawat syahud yang terakhir. Wal hayat selainnya ini, selain rukun dan selain sunat apa? Baik. Illa an yarba bitakwilihi mahsuruna. Baik. Illa an yarba bitakwilihi mahsurun. Kecuali orang-orang yang hadir jamaah yang terbatas anggotanya, maksudnya terbatas anggotanya apa? Itu bukan dalam syarat, di ghairil masjidil matruh. Di selain masjid yang memang orang sering lalu-lalang di sana untuk sholat jamaah. Atau sholat jamaah masyarakat, atau sholat jamaah dari masyarakat. Memang tepat lah. Nah, selain masjid yang seperti ini, maksudnya masjid yang memang benar-benar para jamaah rutin seperti inilah. Ya, seperti kita di sini, para jamaah rutin insyaAllah. Bahwasanya kalau memang semuanya ridho untuk diperpanjang, bagaimana antum-antum masyaAllah ridho semua. Iya, yang husnudzan namanya. Baik, maka tidak mengapa, silakan diperpanjang untuk mendapatkan fadilah di dalam sholat ini. Baik, nah, imam dimakruhkan, yukrahut tafwil, dimakruhkan untuk memperpanjang sholat, liyalhaqa akharu. Baik, untuk agar orang ada yang tadi yang masih di sana itu, masih wudu, masih di sana, masih perpanjanglah biar. Biar masuk. Ini kata ini beliau mengatakan yukroh. Baik, nanti ada kultu Imam Nawawi akan disebutkan apa yang dirasakan oleh beliau. Baik. Walau ahadza min rukuri aw tajahhud fil akhir bi dhatin lam yukrah istighfaruhu fil azhar lam yubalig fi wa lam yafruq baina ad-dakhirin. Baik. Walau ahadza fil rukuri apabila dia merasakan ketika dia rukuk atau tasyahud di akhir, bidakhil, ada orang yang mau masuk. Baik. Lam yukrahil intidharuhu fil adhar. Maka tidak dimakruhkan kita nunggu, karena itu sudah masuk ini. Kalau tadi kan adharul lam masih di luar, ini sudah masuk. Biar dapatkan rakaat yang untuk menunggu di ruku. Nah, yang di ruku agar dia dapatkan rakaat, kalau di tasyahud akhir agar dia mendapatkan jamaah, pahala jamaah. Karena rakaat tidak dapat lagi. Lam yukrah intidharuhu fil adhar. Maka tidak dimakruhkan lagi menunggu dia. Caranya apa? In lam yubaligh fihi. Asal dengan kepanjangan, gara-gara panjang yang di sana pun masih santai aja gitu. Akhirnya makmumnya kok kepanjangan. Wa lam yafruq bainad dakhilin, dan juga tidak membedakan siapa yang masuk, siapa yang tidak masuk. Wah, ini yang masuk teman saya, wah ini yang masuk ustaz, wah ini yang masuk satpam. Ya, jangan beda-beda kan. Siapa saja yang masuk selama dia muslim, saya akan menunggu dia dalam ruku ataupun menunggu dia dalam tasyahud. Maka ini dibolehkan seperti itu. Karena orangnya sudah masuk. Kalau yang tadi yukrahut tatwilu liyal faqal akharun, karena dia masih di luar. Baik. Untuk al-madhhabu istihbab intidharihi wallahu a'lam. Baik. Manawi mengatakan qultu dan mengatakan al-madhhab dalam pendapat madhhab itu nafs Imam Syafi'i istihbab intidharihi. Maka disunnahkan bukan hanya disirat makruh tapi disunnahkan untuk menunggu wallahu a'lam. Wala yantadhiru fi ghairihima. Maka tidak ditunggu ilah selain rukuk dan tasyahud akhir. Yang lain tidak usah ditunggu karena tidak akan dapat juga kan? Tidak dapat rakaat juga. Jadi kalau selain tasyahud akhir berarti masih dapatkan jamaah. Kalau selain rukuk berarti juga tidak dia terdapatkan rakaat. Tetap dia akan dapatkan jamaah. Baik, waktu. وَيُسَنُّ لِلْمُصَلِّ وَحْدَهُ وَكَذَا جَمَاعَةً فِي الْأَصَحِ إِعَادَتُهَا مَعَ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُهَا. Baik, ini masalah salat jamaah setelah salat. Salat yang kedua setelah dia pernah salat. وَيُسَنُّ لِلْمُصَلِّ disunnahkan bagi orang yang salat وَحْدَهُ salat sendiri وَكَذَا جَمَاعَةً فِي الْأَصَحِ dan begitu juga salat yang sudah salat jamaah dalam pendapat yang paling sahih. I'adatuha ma'a jama'atin yudrikuha. Silakan mengulangi sholat tersebut bersama jamaah yang dia dapatkan berikutnya. Pernah sholat di kampung atau mau menghadiri pengajian, di sini masih ada sholat jamaah. Silakan ikut. Disunnahkan ikut. Wa farduhu. Sekarang mana yang wajib? Kalau dia sholat di sana sudah pernah, sudah sholat di sini yang kedua. Yang mana yang dimakan wajib? Apakah yang wajib sholat di sini? Yang kedua atau sholat yang pertama. Maka pendapat yang jadi dari pendapat Imam Syafi'i mengatakan wa fardhul ula, yang fardhunya di sana. Yang kedua ini sunnah sholatnya. Baik. Wal athah annahu yanwi bi tsaniyatil fardh. Walaupun sholat yang kedua ini adalah sholat sunnah pada dia karena dia sudah menyelesaikan fardhu yang pertama, sudah selesai gugur kewajiban dia, tapi beliau mengatakan wal athah, maka pendapat yang paling sahih annahu yanwi bitsaniyatil fardhu, tetap untuk salat yang kedua diniatkan dengan salat fardhu. Kenapa? Agar pahalanya lebih besar. Karena antara salat fardhu dengan salat sunat beda pahala. Agar mendapatkan pahala salat fardhu, maka diniatkan juga salat fardhu. Walaupun sebenarnya salat fardhu sudah dilakukan, sudah gugur kewajibannya. Wa la rukhsata fi tarkiha wa in qulna sunnatun illa bi uzrin 'adzin. Nah, ini yang harus ini yang mungkin dihilangkan banyak orang ini. Baik. Dengar baca dari awal sunnah muakkadah selesai. Wala rukhsata, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Tidak boleh meninggalkan salat jamaah. Fitarkiha, tidak boleh, tidak ada diberikan kelonggaran, keringanan untuk meninggalkan salat jamaah. Wa in qulna sunnatun, walaupun kami mengatakan dia sunnah muakkadah. Apa bedanya berarti? Kenapa bedanya wajib dengan sunnah kalau seperti ini? Sudah dibilang sunnah, cuma tidak boleh ditinggalkan. Nah, di dalam salah disebutkan, ada iskal seperti ini. Pada salah disebutkan, Allah mungkin mereka tidak berani mewajibkan karena ada dalil-dalil yang mereka tidak menunjukkan kewajiban. Yaitu, faedahnya adalah, Qutila tarikuha. Boleh dibunuh orang yang meninggal. Boleh diperangi orang yang tidak mau sholat jamaah. Walaupun sunnah muakkadah. Bukan wajib. Atau turaddu syahadatul mudawim. Orang yang terus-menerus tidak sholat berjamaah bisa ditolak syahadatnya. Berarti orangnya apa? Fasik. Baik. Ghairu adil. Walaupun sunnah muakkadah. Wa wajib ala man amarahul imam, dan jadi wajib kalau imam memerintahkan. Insyaallah ternyata imam kita, mudir kita memerintahkan ya. Nah, jangan gara-gara belajar minhaj yang dibilang ini sunnah muakkadah, imam kita nyuruh di sini. Jadi wajib. Kalau enggak diperangi nanti. Baik. Illa bi'udrin 'am. Jadi ini semuanya harus hadir, tidak ada rukhsah untuk meninggalkan kecuali ada dua bentuk uzur. Uzur yang pertama adalah uzur yang umum untuk seluruh orang. Yang kedua adalah uzur untuk perorangan. Apa saja uzurnya, insya Allah akan kita bacakan pada subuh besok, insya Allah. Subuh besok? Ya, insya Allah subuhnya tidak ada yang lain ya. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.